menemani sahabat keluarga Indonesia. Dengan beragam acara untuk Anda semua, acara yang bermutu, beragam dan juga seru. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Pelumpan Time Dream Radio Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat iDream? Kembali Inspirasi Keluarga bersama saya Rudi Saputra hadir menemani Anda hari ini. Hari ini kita di edisi kesehatan dan kebugaran ya, yang maksudnya selama 1 jam 30 menit ke depan kita akan menemani Anda dengan tema-tema yang menarik nih seputar dunia kesehatan. Nah, seperti biasa, di hari ini saya akan ditemani oleh narasumber kita yang maksudnya seorang dokter. Dan kali ini saya juga kembali kedatangan dokter dari Prokami. Nah, hari ini saya bersama Dr. Gigi Muhammad Rianza Maulana MM. Beliau ini adalah Sekretaris Umum DPP Prokami. Saat ini beliau sudah di studio, kita sapa langsung aja. Kita kenalan dulu. Halo, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini dokter? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini dokter dari Prokami hadir adalah dokter Rian nih dokter. Panggilannya dokternya. Dokter, terima kasih ya. Mas Rudi. Dokter Rian, hari ini dokter akan membahas tentang apa? Kita membahas tema apa ini hari ini dokter? Hari ini insya Allah kita bahas mengenai kesehatan gigi dan mulut. Insya Allah. Terutama mungkin dalam apa keseharian kita juga nanti mungkin ada apa isu-isu atau mungkin yang lagi apa ya lagi tren mungkin ya nanti kita bahas juga sedikit ke depannya sama mungkin dari Islamnya mungkin nanti seperti apa sih seorang muslim atau seorang muslimah dalam merawat kesehatan gigi dan mulutnya. Oke, baik. Dan pastinya untuk Anda sahabat iDream, ini satu hal yang penting banget kita bahas karena gigi dan mulut ini hal yang selalu kita gunakan ya dokter ya, bagian betul. Tubuh yang sering kita gunakan. Iya, maka paling sering kita gunakan. Kalau bisa dibilang wajib digunakan. Wajib gitu. Digunakan. Kalau nggak bisa makan, nggak bisa ini nanti, nggak okay. Bisa di apa nutrisinya nggak bisa dirawat ya istilahnya. Oke, okay. Dan ini memang sewajarnya kalau kita mengkonsumsi makan harus melewati mulut dan juga menggunakan gigi kita dulu nih. Iya. Namun seperti apa? Saya juga penasaran pembahasan kita hari ini terkait kesehatan gigi dan mulut. Saya ajak juga untuk Anda yang di rumah yang ingin bergabung silakan di 0217885300 atau juga di 0822-9789-1044. Anda juga bisa temukan kami melalui media sosial. Untuk Anda pengguna Twitter, silakan Anda bisa mention juga ke akun Twitter kita di @idreamradio1044. Atau juga untuk Anda sahabat iDream yang menggunakan Instagram, juga bisa follow Instagram kita di @idreamradio. Dan untuk Anda pengguna Facebook juga bisa temukan fanpage kita di iDream Radio 1044 AM. Baik, saya akan kembali untuk Anda akan membahas selengkapnya bersama Dr. Rian terkait kesehatan gigi dan mulut di Inspirasi Keluarga. Tetap stay tune di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum pantepat AM iDream Radio Successful Muslim Family, terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Hari ini pembahasan kita tentang kesehatan gigi dan mulut. Mungkin ada yang baru bergabung di 10.44 AM iDream Radio, atau mungkin juga yang baru akses live streaming kita di www.idreamradio.id. Saya hari ini ditemani oleh Dr. Gigi Muhammad Rianza Maulana MM, Beliau ini adalah Sekretaris Umum DPP Prokami. Hari ini kita akan bahas tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Dan saat ini saya sudah bersama Dr. Rian di sini. Dr. Rian, mungkin bisa dijelasin dulu dokter. Kalau saya, atau mungkin juga sahabat IDM di rumah tahu kalau mulut ini biasanya kita gunakan untuk proses mengunyah atau mengolah makanan sebelum ditelan masuk ke proses untuk pencernaan. Nah, tapi sebenarnya ada hal-hal lain nggak sih dok yang terjadi di mulut kita yang mungkin masyarakat atau mungkin saya sendiri tidak tahu nih. Ternyata ada hal penting yang terjadi di dalam mulut kita, dokter. Baik, terima kasih Mas Rudy. Jadi mulut ini yang pertama adalah pintu gerbang ya. Jadi semua hal itu, makanan itu sebelum masuk ke tubuh kita pasti lewatnya mulut dulu. Nah, di dalam mulut kita ini minimal, bukan minimal ya, mungkin untuk orang dewasa itu rata-rata ada 32 gigi. Untuk anak-anak itu ada sekitar 20 gigi. Nah, gigi ini ya tumbuh kembangnya mulai dari perut ibu ya. Jadi sebenarnya pertumbuhan kembangnya itu mulai dari perut ibu. Jadi kadang orang mungkin menganggap nutrisi bagi ibu itu justru harus dimulai untuk anaknya itu pada saat di dalam perutnya, termasuk ya untuk gigi itu sendiri. Nah, ketika misalkan nutrisi itu kurang atau si ibu juga kurang dapat asupan yang baik, itu berpengaruh kepada anak, termasuk di gigi itu sendiri. Lalu yang kedua, gigi ini di dalam mulut itu ya pastinya ada gigi, ada jaringan lunak juga ya, ada lidah juga gitu ya. Nah, tapi yang mungkin berfungsi sebagai untuk menghancurkan makanan itu selain gigi juga memang ada enzim ya, dibantu dengan air liur sehingga airnya juga memudahkan. Tapi yang pasti ya tadi, kalau giginya rusak atau giginya bermasalah, proses pengunyahan itu pasti akan bermasalah juga. Sehingga nanti nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita juga pasti akan kurang baik juga. Yang lainnya adalah, yang ketiga adalah estetika. Nah, orang kalau nggak punya gigi kan ketika dia senyum pasti lucu ya, gitu ya. Yang tadinya misalkan usia misalkan masih muda, tapi ketika giginya ompong kelihatan lebih tua. Begitu juga dengan pembentuk muka ya, rahang gitu, itu juga berpengaruh. Lalu yang lainnya juga selain estetika juga kadang dari suara. Nah, kadang kita ngomong ini juga sebenarnya dipengaruhi oleh struktur gigi kita. Jadi kalau misalkan gigi kita berantakan atau gigi kita ompong gitu ya, pasti cara ngomong kita pun juga agak berbeda didengar oleh orang lain. Ya, itu juga hal-hal lain yang mungkin juga ya selama ini masyarakat mikirnya buat ngunyah aja gitu. Padahal yang lain-lain juga sangat dibutuhkan gitu ya. Ada yang tadi faktor estetikanya, ada faktor bicaranya gitu ya. Juga sebagai juga membentuk muka gitu ya. Profil gitu istilahnya, itu juga dari gigi. Seperti itu. Baik. Dan bahkan ini gigi ini dirasa satu hal yang sangat penting banget ya dokter. Yang satu hal yang harus dijaga. Bahkan dari sejak kecil kita udah diajarkan untuk bagaimana menjaga kesehatan gigi. Dan bahkan juga untuk ngomong masalah kesehatan, bahkan di Indonesia sendiri ada juga hari yang ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Gigi Nasional ini dokter. Nah, kenapa dokter Rian dulu nih dokter, kenapa sih dokter melihat, dokter Rian melihat, kenapa sih pentingnya kita menjaga kesehatan gigi dan mulut ini dokter? Iya, ya tadi gitu ya. Kalau misalkan gigi ini kan salah satu organ tubuh kita, jadi ya harus kita rawat, harus kita rawat. Salah satu anugerah juga gitu ya, yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang tentunya harus kita jaga. Ya, fungsinya ya selain yang tadi saya sebutkan gitu ya, kenapa kita akhirnya harus menjaga? Ya tadi, kalau misalkan ada istilah orang kalau ini bahkan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu ya. Betul. Seperti Mas Rudy ya, misalkan kalau misalnya lagi sakit gigi kadang luar biasa itu, nggak bisa kerja, ibadah juga susah gitu ya. Ketika sholat misalkan gitu, terus sakit giginya, wah itu kemana-mana pikirannya, jadi nggak khusyuk sholatnya gitu ya. Terus juga dan lain-lainnya. Dan juga ya tadi kenapa harus dirawat? Ya tadi kalau misalkan nggak ada gigi, ya banyak ruginya. Makanan yang masuk itu akhirnya juga nggak bisa termetabolisme dengan baik nanti di dalam organ tubuh pencernaan kita. Terus juga estetikanya, orang yang tadinya ganteng cantik gitu ya, nggak ada giginya ya percuma gitu ya, senyumnya ompong gitu kan, nggak baik, nggak nyaman gitu melihatnya. Dan juga ya tadi faktor-faktor lain yang juga, bahkan ya kalau untuk kerja pun juga ada beberapa instansi kan juga dicek kesehatan giginya misalkan gitu ya. Karena ya tadi berpengaruh sekali ketika misalkan sakit gigi, sulit sekali kita untuk kerja gitu ya, untuk beribadah gitu. Oke. Akan sangat terpengaruh. Akhirnya gitu. Mengurangi produktivitas mengurangi kita. Mengurangi produktivitas kita. Oke. Nah ini dokter, kalau selama dokter pelajari atau mungkin juga dokter hadapi ketemu pasien juga, permasalahan gigi yang sering muncul ini apa sih dok sebenarnya? Kita mulai dari anak-anak dulu deh. Anak-anak biasanya permasalahan gigi yang sering muncul di anak-anak ini seperti apa dokter? Paling sering muncul itu masalah gigi ada dua. Yang pertama itu karies. Karies itu istilah medis, istilah awamnya itu adalah gigi berlubang. Oke. Okay. Gitulah. Yang kedua itu adalah gingivitis atau peradangan gusi. Nah, kedua hal ini yang paling sering di anak-anak utamanya, karena kan mereka suka makan yang manis-manis ya. Suka makan permen, es krim, coklat gitu ya. Semua itu nggak dilarang sebenarnya, karena ya wajar anak-anak suka dengan hal seperti itu. Kasihan malah anak-anak kalau yang tidak pernah merasakan makanan seperti itu gitu masa ya. Kecil kurang bahagia. Makannya, iya, masa kecil kurang bahagia. Makannya yang apa yang biasa-biasa aja gitu kan, yang standar-standar aja. Sesekali nggak ada masalah, yang penting kebersihan. Dijaga setelah makan itu gitu. Okay. Nah ini yang dua hal itu yang paling sering biasanya pada anak-anak gitu. Oke. Okay. Nah kalau orang dewasa yang sering paling kalau, ekstrim nih pastinya dokter ya. Iya. Secara garis besar sih hampir sama. Orang dewasa pun juga itu gitu ya. Tapi orang dewasa biasanya apa ya? Masalah lainnya itu ditambah dengan misalkan gigininya ketika sudah sakit, ketika harus dicabut ya mau nggak mau ada ompong gitu ya. Kalau masalah penyakit mulut biasanya itu terjadi pada orang-orang dengan penyakit sistemik. Okay. Kadang ada yang misalkan dia sakit gula gitu ya, manifestasinya atau gejala-gejalanya itu juga bisa dilihat dari mulut gitu ya. Terus juga ya kalau ada penyakit yang lainnya misalkan seperti juga AIDS gitu juga kadang juga bisa dilihat dari mulut gitu. Okay. Nah jadi sebagai identifikasi awal penyakit-penyakit ganas itu juga bisa dilihat dari mulut ya, dari gigi dan mulutnya gitu. Itu juga bisa biasanya juga terjadi pada orang dewasa seperti okay, itu. Baik. Nah ini baik dokter, kalau dulu kita di waktu kecil atau mungkin juga di waktu sekolah sudah diajarkan kalau sikat gigi itu 3 kali sehari gitu. Tapi minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Nah apakah ini memang satu hal yang wajib dianjurkan dalam kesehatan atau kedokteran gigi ini dokter? Atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi ini dokter? Iya. Untuk penyikatan gigi ya tadi minimal 2 kali sehari. Nah yang kadang salah itu adalah kebanyakan orang waktunya. Okay. Yang pertama itu adalah waktu yang paling baik adalah sehabis sarapan pagi. Kebanyakan kita kan kadang sikat gigi justru sebaliknya. Pas mandi pagi. Pada saat mandi pagi terus sarapan gitu kan. Nah akhirnya kan sisa makanan nempel lagi. Okay. Masih kotor kita mulutnya istilahnya. Lalu yang kedua itu sebelum tidur. Nah paling banyak di kita kan malam kecapean misalkan habis makan malam terus langsung tidur padahal harus dijaga. Nah pada saat malam itu juga istilahnya aktivitas bakteri justru lebih jauh meningkat. Okay. Dan juga tingkat keasaman mulut kita ini juga meningkat. Karena yang merusak gigi itu salah satunya adalah asam tadi. Ketika proses sisa makanan dirubah oleh bakteri menjadi asam, itulah yang akhirnya membuat gigi kita istilahnya jaringannya menjadi rapuh. Okay. Lama-kelamaan hancur ya, patah gitu dan lain sebagainya, bolong dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, atau mungkin juga ada hal-hal lain dokter? Lain tambahan, kalau untuk istilahnya dental floss itu juga sangat membantu. Biasanya untuk pada orang yang giginya mohon maaf berjejal. Okay. Numpuk dia. Nah itu biasanya kan sulit dibersihkan dengan sikat gigi biasa. Nah biasanya dia dibantu juga dengan dental floss. Biasanya untuk di sela-sela giginya juga. Agar sisa-sisa makanan itu bisa terambil atau lepas dari gigi kita. Okay. Lalu yang lainnya adalah kalau untuk makanan ya pada umumnya boleh makan apapun juga gitu ya. Tapi tadi gitu tidak meninggalkan sisa atau bekas di gigi kita sehingga dirubah oleh bakteri menjadi asam. Asam itulah yang menyebabkan gigi kita mudah rusak. Oke, nah kan ini kalau biasa kalau udah kebiasaan kalau untuk menyikat gigi itu ada menggunakan odol. Nah ini kalau kita lihat sekarang produk-produk odol kan banyak banget. Banyak ini banget. Dokter dari berbagai merek ada yang menyatakan bahwa ini bagus buat ini, kemudian juga ini bisa untuk meningkatkan email gigi. Yeah. Ada yang herbal juga yang akhirnya banyak muncul. Kalau dokter melihat Ini bagaimana nih dokter, kita memilih odol yang baik untuk membersihkan gigi? Ya, odol itu sebenarnya juga nama merek ya, karena kebanyakan orang kita sudah kalau saya sebut merek lagi ini lebih iya, udah okay. Kadung, udah kadung, nah, udah kadung itu ya akhirnya kepake gitu ya istilahnya. Untuk merek sebenarnya tidak ada secara khusus ya yang direkomendasikan oleh dokter secara umum ya, walaupun juga ada misalkan didukung oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia gitu ya, direkomendasikan dan lain sebagainya. Tapi secara umum nggak ada masalah karena pasta itu sifatnya hanyalah membantu proses pembersihan. Oke. Karena di dalamnya itu misalkan dia mengandung zat-zat yang membantu membersihkan dan memperkuat gigi. Oke. Nah, jadi kalau untuk merek secara khusus nggak ada. Cuman yang perlu saya ingatkan di sini kepada pemirsa iDream, bahwasanya proses ini tergantung dari kalau bahasa saya cocok-cocokan juga gitu. Karena ada orang yang merek yang menggunakan pasta merek A, tiba-tiba mulutnya kering gitu ya, karena misalkan busanya terlalu banyak gitu ya. Setelah pakai kering mulutnya. Ada juga yang akhirnya misalkan mulutnya terasa lebih panas gitu ya. Karena misalkan kandungan yang tadi umumnya ya, busanya atau deterjennya itu terlalu banyak. Ada juga yang gak cocok misalkan terlalu asin gitu ya, terlalu bikin mulut kering tadi misalkan juga seperti itu. Jadi secara prinsipnya pasta itu hanya sifatnya membantu. Jadi yang lebih utama adalah sikat gigi itu sendiri dan juga cara menyikatnya. Dan prinsip utamanya adalah sisa makanan harus hilang dari gigi kita, gitu. Karena itulah yang dirubah oleh bakteri jadi berbagai hal yang tidak baik bagi gigi kita. Berarti itu sifatnya hanya membantu untuk proses pembersihan gigi itu, atau kegiatan menyikat gigi. Tapi ada satu hal, dokter, kalau kita lihat di odol ini, kalau mungkin atau mungkin juga pasta gigi ketika masyarakat membeli, kalau yang jeli pasti akan melihat ada kode-kode warna nih. Ya ada, kalau nggak salah sih ada warna hijau, kemudian juga warna biru, ada warna merah, dan juga ada kadang warna hitam. Nah, nanti dijelasin di sesi berikutnya dokter. Ini apakah ini sesuai dengan anjuran dokter gigi? Hal-hal seperti ini nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, sahabat iDream. Tetap stay tune di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk kata sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, dan kita masih di Inspirasi Keluarga untuk edisi kesehatan dan kebugaran, dan saya masih ditemani ya oleh Dr. Rian ya. Di hari ini, dan kita membahas tentang kesehatan gigi dan mulut. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter di sesi sebelumnya, sahabat iDream, terkait bagaimana, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan gigi, yang pastinya sangat penting sekali kita menjaga kesehatan gigi. Atau bisa saya bilang, mengambil kesimpulan dari penjelasan dokter di sesi pertama tadi, bahwa gigi ini juga investasi kita untuk di masa depan nantinya ya, dok ya. Betul, betul. Karena sekali ada juga sih ketika kita masuk ke salah satu instansi atau lembaga, gigi ini juga berpengaruh. Menjadi ya syarat, atau gigi yang gak sehat, atau gigi yang berlubang, atau malah ditambal, ini malah agak sulit untuk masuk ke lembaga atau instansi tersebut. Pastinya ini wajibnya kita atau mungkin harus menjaga kesehatan gigi dan mulut, terutama juga untuk penampilan pastinya ya, dok. Pastinya. Ya, agar lebih kece atau mungkin juga lebih tampil ganteng lagi buat yang cowok, dan juga tampil cantik bagi yang cewek. Pastinya juga kita ketika kita ngobrol pasti akan lihat, terlihat langsung ya. Betul. Gigi kita ya, dokter. Betul, ya. Betul. Oke, baik. Dokter, nah ini kita melanjutkan pembahasan tadi terkait membersihkan gigi. Salah satunya adalah dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Dan salah satu yang kita gunakan untuk membantu menyikat gigi tadi adalah pasta gigi. Pasta gigi. Banyak banget jenis pasta gigi yang saat ini berada di pasaran yang bisa kita pilih. Nah, tadi terkait dengan warna nih, dokter. Kalau yang jeli, atau mungkin juga ada teman-teman yang jeli melihat pasta gigi ini, di bawah bagian bawah pasta gigi itu ada logo kalau di obat kan bulat ya dok ya. Mm-hmm. Kalau di pasta gigi itu biasanya kotak deh itu. Warna hijau, ada warna biru, ada warna merah dan warna hitam. Tapi kalau saya sering menemukan cuma warna hijau sama warna biru dok, dokter. Mm-hmm. Apakah ini ada pengaruhnya juga untuk kesehatan gigi dokter dengan cara memilih pasta gigi? Iya, kalau untuk warna yang di kotak, insya Allah nggak ada ini ya, nggak ada secara khusus perbedaan. Oh, kalau yang hijau lebih di mana, kalau yang biru lebih di mana, gitu ya. Sebenarnya tidak ada. Cuma kalau untuk warna pasta itu sendiri, yang mungkin perlu saya sampaikan di sini adalah kan kadang ada yang warna hijau, gitu ya, merek tertentu, ada warna biru, merek tertentu, ada yang putih dan lain sebagainya. Kalau untuk warna sendiri sih kita lebih merekomendasikan yang warna putih gitu ya. Karena kan warna dasar gigi kita itu putih. Iya. Kita pengen warna putih kan. Jarang orang warna pengen warna giginya hijau kan. Apalagi kuning gitu. Iya, kalau mata hijau mungkin ada kali ya. Nah, apalagi kuning gitu. Nah, jadi kita lebih rekomendasikan yang warnanya putih. Karena ya mau gak mau, ya kalau dia warna hijau berarti pakai pewarna hijau. Karena biru pasti ada warna pewarna birunya gitu ya. Dan juga untuk kasus-kasus tertentu, misalkan orang yang habis di bleaching gitu ya, tanda kutip diputihkan giginya itu, biasanya kita bilang ke pasien tersebut jangan pakai pasta gigi berwarna. Karena akan mempengaruhi gitu ya, ketika dia pakainya warna hijau sementara kita pengen bleaching itu kan pengen putih, pengen mencerahkan. Ya akhirnya bisa sedikit ya berpengaruh warna putih gigi yang kita harapkan itu menjadi berkurang. Seperti itu. Baik, berarti juga tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Tidak ada pengaruh secara khusus ya. Baik, yang pastinya kalau untuk membeli pasta gigi ya dipastikan produknya bagus, ya baik ya dan dokter, dan pasti diperhatikan juga kadaluarsanya masih dalam masa belum masuk masa kadaluarsanya ya, dan ini yang pasti untuk setiap produk lah ya, bukan pasta gigi aja. Jadi nah ini juga kalau kita di dalam Islam dokter ada, atau mungkin juga kalau kita belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Rasulullah membersihkan gigi adalah dengan cara bersiwak. Bagaimana nih kalau dokter zaman now, kalau zaman sekarang melihat kalau bersiwak ini kan memang udah jarang ya dokter ya? Betul. Tapi mungkin juga ada orang-orang yang melaksanakan sunnah Rasul itu dengan melakukan bersiwak. Seperti apa nih kalau dilihat cara Rasulullah membersihkan gigi dengan cara bersiwak, apakah ini justru dianjurkan dan efektif nggak untuk kesehatan gigi dokter? Betul. Jadi inilah masya Allahnya Islam gitu ya, menemukan siwak bahasanya, dan juga bahasanya mungkin budaya membersihkan atau menjaga kesehatan gigi itu sudah dimulai dari Islam itu sendiri gitu ya. Karena ya seperti siwak tadi gitu ya, bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Amerika, mereka belum tahu sebelum ketemu sikat gigi ini, oh orang Arab itu membersihkan giginya pakai kayu siwak gitu ya. Dan banyak sekali penelitian-penelitian yang apa ya, mengungkapkan hasil positif ya, kebaikan-kebaikan siwak dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, bedanya hanyalah gitu ya, kalau dulu siwak itu kan dan banyak ditemukan memang di Arab ya. Kalau di Indonesia agak jarang orang jualan siwak. Biasanya di masjid-masjid kita sering temui, tapi itu jarang sekali. Nah, makanya justru ini yang menjadi tantangan gitu ya, akhirnya bagi mungkin pengusaha muslim gitu ya, untuk bisa mengembangkan siwak menjadi apa ya, sebuah hal yang menggantikan sikat gigi misalkan gitu. Nah, karena ya tadi sikat gigi ini banyak ditemukan, harganya lebih murah gitu ya, sehingga akhirnya dipakailah sikat gigi. Nah, prinsipnya sih hampir sama gitu ya. Cuma bedanya siwak itu adalah alami. Sementara kalau sikat gigi kita butuh pasta untuk bahan tambahan membersihkan gigi kita. Tapi kalau pakai siwak kita enggak perlu lagi pasta gigi karena di dalam kandungan kayu siwak itu banyak sekali, ada penyegar ya, ada juga antibakterinya gitu. Ada juga ibaratnya untuk bulunya itu kan bisa membantu membersihkan. Jadi sangat-sangat luar biasa sebenarnya kalau dibandingkan dengan siwak, antara siwak dan pasta gigi. Bahkan saya juga pernah dengar kan Rasulullah SAW menganjurkan bahkan untuk bersiwak gitu ya, sebelum apa, sebelum kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW gitu ya, sesungguhnya aku minta untuk bersiwak gitu ya sebelum sholat gitu ya. Bahkan sebelum wafatnya pernah saya dengar juga ada hadis, wa'alam ya, apakah sahih atau tidak, Rasulullah SAW itu pernah ingin juga bersiwak gitu sebelum wafatnya gitu. Jadi memang luar biasa kalau siwak itu sendiri. Bahkan dunia kedokteran juga memandang itu sangat mendukung sangat sekali. Bagus ya, beberapa penelitian sudah banyak ya saya pikir beredar. Dulu juga malah saya waktu kuliah teman saya risetnya tentang skripsinya tentang siwak. Gitu. Jadi memang dikembangkan juga gitu di dunia itu, di dunia Islam sendiri ya ataupun dunia modern sekarang juga masih dikembangkan. Cuma bedanya hanyalah ya tadi gitu ya karena memang ibaratnya produsen ini banyak yang dari non-Islam gitu ya sehingga kadang melihat sesuatu itu juga agak sedikit berbeda. Oke, baik, berarti ini sangat bagus nih untuk Anda sahabat iDream. Mulai sekarang kita bersiwak ya. Memang kalau di Indonesia memang susah banget buat nyari siwak ini sendiri. Tapi juga sudah ada sih beberapa produk yang katanya mengandung siwak juga. Dan pastinya mungkin salah satu mungkin kita untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW ya mungkin dengan bersiwak ini ya. Bersiwak, ya, betul. Oke, baik. Nah, dokter, kalau kita ngomongin masalah gigi lagi nih, kesehatan gigi dan mulut, dokter, apa sih permasalahan atau mungkin penyakit-penyakit pada gigi atau mulut yang perlu kita waspadai ini, dokter? Ya, kalau penyakit dan penyakit gigi dan mulut itu cukup banyak sebenarnya ya. Cuma memang terkadang orang agak sedikit menyepelekan gitu ya. Yang utamanya ya tadi gitu ya, tentunya karies ya. Ketika gigi sudah berlubang itu banyak hal-hal lain yang akan ditimbulkan. Misalkan tidak hanya sakit saja yang dirasakan, tapi juga mohon maaf, misalkan bau mulut. Karena hasil produksi dari bakteri terhadap sisa makanan itu menimbulkan gas yang tidak enak gitu ya, baunya. Terus juga lainnya, misalkan gusinya itu misalkan mudah berdarah. Pernah mungkin beberapa pendengar gitu ya ketika melakukan sikat gigi tiba-tiba berdarah ya. Nah itu biasanya timbul karena adanya plak atau karang gigi yang sudah menempel lama di gusi sehingga gusinya radang. Nah ketika menyikat gigi, radang itu kan jadi gampang sensitif ya, jadi gampang berdarah. Sebenarnya berdarahnya juga dari situ, biasanya diceknya dari situ. Ketika orang menyikat gigi dari berdarah, pada umumnya mayoritas itu dari karang gigi. Dari karang gigi. Nah, masalah-masalah lainnya bisa juga misalkan kalau orang pakai gigi tiruan, kadang dia malas membersihkan misalkan gitu ya. Bisa jamuran gitu ya giginya gitu. Terus juga ada juga kalau penyakit yang timbul itu biasanya manifestasi dari penyakit-penyakit lain yang ada di tubuh kita. Contoh kayak orang diabetes gitu ya, biasanya gusinya itu ngedut-gendut gitu. Ngedut-gendut, terus juga kadang bisa menimbulkan bau mulut gitu ya. Itu juga bisa, biasanya orang penyakit gula itu bisa dikenali dari situ juga. Terus juga penyakit-penyakit lain, contoh yang mungkin berbahaya gitu, AIDS gitu ya. Itu kadang bisa dikenalin atau diketahui juga dari mulut gitu ya. Atau beberapa juga kemarin sempat saya lihat di media sosial ya, ada orang yang meninggal karena kanker rongga mulut gitu ya. Di rongga mulutnya itu ada proses kanker gitu ya, terjadi kanker rongga mulut sehingga itu juga bisa menyebabkan kematian ya. Bahkan juga kalau beberapa artikel itu ada bakteri yang ternyata masuknya itu dari mulut gitu ya, dari gigi juga, ternyata setelah diteliti karena giginya berlubang dia sakit gitu ya, terus ternyata sakit jantung. Ternyata dokter jantungnya ini bilang ke pasiennya ini untuk cek gigi dan mulutnya karena di lain-lain itu nggak ditemukan masalah gitu ya. Dan ternyata benar gitu ya, pasien ini memang ada vocal infection istilahnya, jadi infeksi di giginya itu yang menyebabkan bakteri itu ya tadi kan, ketika mulut masuk ya bisa dibawa ke dalam rongga tubuh kita yang lain, termasuk ya nggak bisa ada jadi yang ke jantung gitu. Ketika bakteri itu masuk dan menetap di jantung ya bisa menimbulkan penyakit jantung. Seperti itu ada. Oke, berarti memang kebanyakan gigi ini juga tadi seperti dokter bilang gambaran dari penyakit lain atau komplikasi dari penyakit lain. Penyakit lain bermasalah bisa ke gigi. Betul, gitu ya, dokter, betul. Ya. Oke, baik. Nah ini biasanya dokter, apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan gangguan pada gigi ini dokter? Mungkin kalau selama ini saya salah satu contohnya adalah jangan kebanyakan minum kopi deh, bisa menyebabkan gigi kuning atau gigi hitam, gimana ya dokter? Sebenarnya kalau faktor dasarnya itu ada 4 hal yang menyebabkan masalah pada gigi. Yang pertama itu kan adalah gigi itu sendiri. Jadi kekuatan masing-masing orang itu berbeda. Gigi itu tergantung dari pembentukan tadi, proses tumbuh kembangnya. Ada orang yang kebanyakan, mohon maaf, dia minum antibiotik ketika masih bayi atau masih di dalam perut gitu ya. Itu ternyata giginya lebih rapuh atau lebih kuning gitu ya. Karena proses pembentukan emalnya itu sebagai jaringan yang terkeras di gigi itu sedikit gitu, atau malah nggak ada sama sekali gitu. Itu bisa. Yang kedua itu dari sisa makanan. Nah, sisa makanan ini yang menempel lama sama gigi kita, itulah yang nanti dirubah oleh faktor ketiga, yaitu bakteri. Nah, bakteri itu pasti ada di mulut kita. Dan secara fungsi sebenarnya dia baik gitu ya, asal jumlahnya itu bisa sesuai dengan apa ya, ibaratnya flora normalnya gitu ya, pasti ada di dalam mulut kita, karena dia akan membantu proses pencernaan, melembutkan makanan yang kita kunyah, yang kita makan gitu ya, sebelum masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah waktu. Nah, waktu ini ketika misalkan sisa makanan tadi misalkan lama menetap di dalam mulut kita gitu ya, sehingga memudahkan bakteri itu memiliki waktu untuk merubah sisa makanan itu menjadi asam. Nah, asam inilah yang merusak gigi. Lain halnya kalau tadi kita habis sarapan pagi sikat gigi, kita habis sebelum tidur, habis makan malam kita sikat gigi. Sehingga waktu bakteri untuk merubah sisa makanan itu menjadi asam kita sudah putus. Gitu. Nah, keempat faktor ini kalau bisa kita hilangkan, salah satunya tidak akan terjadi masalah gigi. Nah, kalau yang tadi Mas Rudy sampaikan, misalkan minum kopi itu juga berpengaruh ke warna biasanya. Kadang stain ya, nempel, karena gigi juga ada cairan, istilahnya acquired pellicle, itu yang cairan normal untuk melumasin gigi, ibaratnya olinya. Kan kalau gigi kita kering habis senyum lama misalkan gitu, gak kan enggak enak juga. Nah, itu ada alamiahnya gitu ya. Nah, cuman memang cairan ini sifatnya lengket gitu ya. Nah, jadi kalau kita minum atau makan yang mudah menempel, dia nempel lama. Nah, termasuk kopi. Kopi itu juga ada warnanya ya, istilahnya. Nah, kalau dia nempel lama ini. Termasuk juga minum yang bersoda ya. Minum-minuman bersoda itu juga enggak boleh, enggak bagus. Ya, karena ya tadi ya, soda itu juga bisa merusak email. Termasuk juga misalkan alkohol ya. Itu dalam Islam ya jelas ya gitu ya. Tapi kan tetap harus diingatkan juga gitu ya. Juga misalkan merokok, kebiasaan merokok itu juga sangat buruk sekali buat gigi gitu ya. Mudah apa, kita lihat pada orang perokok itu jarang dijaga ya kebersihan mulut, gigi dan mulutnya, sehingga banyak sekali masalah-masalah gigi yang bisa timbul dari situ. Dan juga tadi ya, kanker rongga mulut atau misalkan lain-lain juga bisa dari rokok gitu ya. Seperti itu Mas Rudy. Baik, jadi ini juga harus berhati-hati lagi nih sahabat Edim. Kita harus melakukan pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat ya. Bukan berarti ngopi dilarang lah ya, tapi dibatasi. Atau mungkin abis ngopi disikat gigi, dibersihkan ya, minimal disikat gitu ya kalau bisa gitu. Dan pastinya juga kalau minuman beralkohol dan merokok pasti juga sudah dilarang lah ya. Dan juga tidak baik untuk kesehatan lain. Tidak baik untuk kesehatan lain. Bukan hanya buat gigi doang. Buat hanya pada gigi doang. Oke dokter, kita break dulu sejenak. Dokter, nanti kita akan masuk di sesi berikutnya. Akan membahas lebih banyak lagi tentang kesehatan gigi dan mulut. Dan pastikan untuk Anda sahabat dari masih bersama kami. Dan saya ajak kembali yang bergabung di 021-7888-5300 atau di 0822-9789-1044. Tetap stay tune di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, saya masih bersama dengan Dr. Rian nih ya, Dr. Gigi. Dr. Rian, beliau ini, kita beliau tadi adalah Sekretaris Umum DPP Pro kami. Tadi sudah berapa sesi kita, Dr. Rian juga menjelaskan tentang kesehatan mulut dan juga gigi. Nah dokter, sekarang kan lagi tren kalau kid zaman now, anak-anak sekarang nih yang lagi ngetren itu mungkin seperti menggunakan behel. Itu memang udah lama banget ya kalau ngunain behel. Kemudian juga ada bleaching tadi ya untuk pemutihan gigi. Kemudian juga sekarang bahkan ada behel yang tanpa dipasang, cuman tempel aja. Bisa lepas pasang. Lepas gitu. Pasang. Nah, seperti apa nih dokter? Apakah ini memang bagus, memang benar efeknya seperti yang disampaikan, bisa merapikan gigi, bisa memutihkan gigi dan yang lainnya, dokter? Iya, ini yang apa ya, merupakan tantangan juga ya bagi dokter gigi. Saya sebagai dokter gigi dan teman-teman dokter gigi yang lainnya. Sebenarnya baik gitu ya, karena berarti menunjukkan tingkat apa ya, tingkat keinginan masyarakat untuk merawat atau memperindah gitu ya giginya. Okay, itu cukup tinggi gitu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah yang perlu diingatkan Mas Rudy, kebanyakan yang kids zaman now ini gitu ya mungkin salah masuk tempat gitu ya. Okay. Nah, mereka mungkin akhirnya karena mungkin karena ada temennya yang pasang murah gitu ya. Terus juga misalkan ada yang ditawarin sama tukang gigi gitu kan. Nah ya, tukang gigi ini sebenarnya sangat jauh berbeda dengan dokter gigi gitu ya. Karena memang mereka tidak belajar mengenai keilmuan kedokteran giginya. Mereka mungkin hanya berdasarkan pengalaman dan keberanian bahasanya. Okay. Mungkin ya. Nah, makanya mungkin yang perlu saya ingatkan ke para pendengar adalah bahwasanya setiap tindakan itu baiknya harus diserahkan kepada profesionalnya gitu ya. Bahwasanya yang berhubungan dengan gigi dan mulut berarti harus dengan dokter gigi. Okay. Gitu. Dokter gigi pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang spesialis gitu ya. Nah, kalau yang tadi behel itu biasanya ortodonti yang yang ngerjain. Terus juga kalau misalkan Mas Rudy juga dengar ada veneer ya. Sekarang juga lagi apa ya, lagi tren gitu ya. Itu juga ada dokter-dokter spesialis. Dokter umum juga ada gitu ya. Tetapi memang mayoritas biasanya untuk kerja-kerja spesialis. Nah, ini yang juga apa ya, menjadi titik yang perlu, titik penting gitu ya. Karena banyak juga akhirnya masyarakat yang tadi kalau dia pasang di tukang gigi itu malah timbul masalah-masalah yang luar biasa gitu ya. Bahkan kalau di media sosial mungkin Mas Rudy juga pernah lihat gitu ya, ada masalah orang yang pasang behel di tukang gigi, ternyata giginya ada yang keluar gitu ya, giginya ada yang lepas, malah tambah jelek, lepas gitu ya. Ada masalah-masalah lainnya. Nah, ini yang salah sebenarnya gitu. Kalau buat harga misalkan memang oh mahal kalau ke dokter gigi gitu ya, harga itu relatif kalau bahasa kita gitu ya, karena semua itu bisa disesuaikan. Coba temuin dokter gigi atau kenalan dokter gigi, atau misalkan juga apa misalkan cari dokter gigi yang memang bisa menyesuaikan dari sisi harga dan lain sebagainya gitu ya, yang sesuai dengan apa kemampuan pasien itu sendiri. Dan saya yakin ada kok dokter-dokter gigi yang tidak hanya cari uang saja gitu di sini, tapi juga membantu pasien. Karena kan pasang behel itu kan juga membantu ya, pada umumnya kan memang karena pasien-pasien ini atau masyarakat ini yang pasang behel kan karena giginya mungkin terlalu maju gitu ya. Okay. Terlalu bertumpuk-tumpuk gitu ya, sehingga ingin memperbaiki, memperindah. Ada juga kok dokter gigi yang akhirnya untuk tarif itu dia menyesuaikan dengan pasien itu sendiri. Okay. Seperti itu. Tapi memang memang berpengaruh ya dokter ya, seperti ke tadi yang giginya nggak rapi atau mungkin juga bisa dibilang yang muncul tadi ke depan terus ditarik dengan behel itu memang berpengaruh nggak sih dok sebenarnya hasilnya? Sangat-sangat berpengaruh ya, sangat-sangat berpengaruh. Bahkan kita pernah lihat beberapa kasus yang ya secara profil kita lihat akhirnya kayak semacam orang berbeda gitu. Yang tadinya mohon maaf tonggos sekali gitu ya, setelah diperbaiki akhirnya normal, bisa mundur bahasanya. Di foto sebelum before afternya itu jauh sekali gitu ya perbedaannya. Dan ini kan akhirnya mempengaruhi psikologis ya. Ketika orang misalkan tampil dengan gigi yang mungkin maju atau terlalu berjejal, bertumpuk, dia kan malu untuk senyum. Ketika dia malu untuk senyum, dia malu untuk bersosialisasi. Dia malu untuk berteman. Sehingga psikologisnya akhirnya ya tadi gak banyak teman gitu ya. Terus juga mungkin kan jadi anak yang terlalu pemalu. Bukan malu yang positif, tapi malu-maluin gitu kan akhirnya gitu ya. Karena terlalu malu gitu. Nah akhirnya ya ketika dia diperbaiki, apa yang menjadi malunya dia itu gitu ya, akhirnya dia menjadi tampil percaya diri gitu ya. Sehingga dia bisa yakin dengan dirinya sendiri gitu. Berapa banyak orang yang akhirnya terbantu dengan hal seperti itu karena diperbaiki giginya, kesehatan ataupun penampilan giginya. Seperti itu. Tapi ini memang gak berpengaruh ke kesehatan gigi yang lain gak sih dok? Karena kalau kita lihat pasang behel itu kan tidak sesuai dengan struktur gigi kita, kesannya kan dipaksain tuh dokter. Struktur gigi kita awalnya tidak seperti itu, nanti dibikin struktur gigi yang lebih rapi lagi. Apakah ini tidak berpengaruh? Sebenarnya enggak, karena kalau kenapa orang contoh kasus misalkan dia berjejal ya, numpuk gitu. Itu biasanya karena faktor sebelum gigi tetapnya tumbuh, itu biasanya banyak juga dikarenakan misalkan gigi susunya lama tanggal, gigi tetapnya udah mulai tumbuh, sehingga kan berjejal gitu ya. Ruangan yang untuk mengisi gigi yang baru ini dia nggak ada. Sementara gigi yang lama itu masih ada. Nah makanya ketika sudah ada proses itu, idealnya waktu kecil udah dicabut tuh yang susunya ketika tetapnya udah tumbuh. Okay. Sehingga nanti gigi tetap itu dia mengisi ruangan yang kosong yang gigi susu tadi. Okay. Nah sebaliknya juga ada juga yang karena mungkin ya mohon maaf kurang merawat anaknya kurang dirawat giginya. Gigi susunya ini tanggal semua gitu ya. Maksudnya udah banyak yang tanggal sebelum gigi tetapnya itu tumbuh. Okay. Nah sehingga kan kelamaan kosong. Ketika kelamaan kosong, ketika gigi tetap itu mau tumbuh, dia seenaknya. Dia gak mengisi posisi yang seharusnya. Makanya arahnya beda-beda dokter ya. Betul, arahnya beda-beda. Makanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah benar-benar apa ya, istilahnya menciptakan itu sesuai gitu ya. Ketika ada yang salah pasti efek ke depannya akan salah juga gitu. Nah, makanya pada kasus-kasus seperti ini biasanya dibantu dengan perawatan behel. Jadi ketika dia sudah mulai jelek gitu ya. Nah, makanya ya tadi kan bisa mempengaruhi penampilan, termasuk sebenarnya tidak hanya penampilan ya, karena dalam Islam juga tidak hanya memperhatikan estetik itu faktor lainnya. Tapi fungsi, ketika misalkan mohon maaf berjejal, sering nyangkut makanan, ngunyah juga kadang enggak enak misalkan gitu ya. Terus juga penampilan tadi ya faktor lainnya gitu ya. Itu juga idealnya kan juga diperbaiki. Kita mengembalikan fungsi itu sendiri gitu. Jadi kalau udah berjejal, udah enggak nyaman, susah bersihin, gampang berlubang gitu ya. Ya akhirnya timbul masalah-masalah lainnya. Nah makanya kita bantu dengan keilmuan yang tadi, meratakan atau dengan pakai behel tadi. Oke. Nah kemudian juga ada lagi yang lagi ngetrend selain behel. Saat ini ada bleaching, kemudian juga veneer. Kemudian juga ada yang mereka memasang aksesoris di bagian gigi mereka. Apakah ini juga tidak berpengaruh ke kesehatan gigi dokter? Karena ada juga yang saya lihat bilang kalau kita bleaching atau yang bleaching tadi apalagi katanya juga bisa merusak emel gigi, merusak emel gigi dan bahkan katanya habis proses bleaching itu gigi juga akan terasa lebih ngilu. Apa ini dokter, apakah berpengaruh kesehatan juga nggak sih dokter? Buat ini menarik kalau untuk yang bleaching sama veneer ini yang memang ada efek tanda kutip negatif ya ke giginya. Kalau untuk ortho, untuk behel tadi pada umumnya efek negatifnya tidak terlalu besar gitu ya, tidak langsung ke gigi kecuali memang perawatannya tidak baik. Nah kalau untuk bleaching atau pemutihan gigi, efek side-nya itu, side efeknya atau efek sampingnya itu memang karena kan dia sifatnya bahasa awamnya mewarnai, dia dengan obat gitu ya istilahnya dibuka pori-pori emalnya itu lalu dikasih bahan, nah itu bahan pemutih tanda kutip ya, sehingga warna giginya itu menjadi lebih putih atau lebih cerah. Okay. Nah, efek sampingnya salah satunya memang adalah membuat gigi sensitif. Karena tadi, karena emailnya itu kan apa ya, dibuka rongga-rongganya istilahnya gitu ya. Terus juga dikasih bahan yang cukup keras gitu ya, ibaratnya untuk memutihkan atau pewarna tadi. Sehingga bisa menyebabkan email sebagai jaringan pelindung gigi yang paling keras dan paling luar itu membuat gigi kita lebih sensitif. Karena di bawah email itu ada dentin. Nah, dentin itu di bawahnya lagi ada ujung-ujung saraf istilahnya. Nah saraf itulah yang bikin gigi sensitif. Istilahnya ketika kita minum yang terlalu dingin, terlalu asem atau terlalu manis, timbul linu gitu ya, atau ser gitu ya, rasa-rasa gak nyaman. Itu karena email kita biasanya bermasalah ya, bisa terbuka, bisa memang tipis gitu ya, atau bisa memang gak ada. Nah untuk bleaching bisa seperti itu. Termasuk veneer. Nah veneer itu karena dia sifatnya itu kita apa ya, ibaratnya mengambil bagian email tadi kita ambil. Kita ambil terus kita tempel dengan bahan lain yang warnanya sesuai keinginan kita. Ya pastinya putih ya. Jarang orang veneer maunya kuning gitu ya. Nah, putih gitu ya. Nah, padahal emailnya diambil, dibur gitu ya, diratakan gitu ya istilahnya. Terus ditempel dengan bahan lain yang warnanya itu sesuai keinginan kita. Nah, negatifnya tadi email sebagai jaringan pelindung kan diambil gitu. Sudah ya. Okay lah mungkin dalam jangka waktu dekat 1 tahun, beberapa tahun ke depan mungkin kita nyaman dengan warna gigi kita yang putih gitu ya. Tapi sharing saya dengan dokter spesialis penyakit mulut gitu ya, efeknya itu bakal ke depan gitu ya. Beberapa tahun ke depan itu orang yang pakai veneer itu nanti harus tetap kita biasanya anjurkan memang kontrol juga. Dan masalah-masalah yang mungkin akan timbul adalah tadi ketika misalkan bahan yang sudah lama dipakai ini namanya buatan manusia gitu ya, pasti ada penurunan apa ya, penyusutannya, penurunan kualitasnya gitu ya, yang tadinya putih ya karena kita mungkin kebiasaan yang makan dan minum juga berwarna, bisa rubah warnanya atau menjadi menipis gitu ya, terus juga akhirnya perlekatan antara dia dan gigi pun juga lama-lama pasti ada pengurangannya gitu. Nah sehingga kalau dia terbuka bisa karies di antara celah-celah antara apa penggabungan bahan tadi dengan gigi bisa gitu ya. Jadi yang ingin saya ingatkan di sini juga para pendengar gitu ya, tidak hanya memikirkan estetika saja, tapi juga kesehatan. Jangka panjang ke depannya itu juga harus dipikirkan. Oh, gigi saya putih nih. Iya putih, tapi ke depan harus bagaimana gitu ya. Jadi pilihlah juga perawatan-perawatan yang memang ibaratnya itu juga bisa menjaga tidak hanya estetik tapi juga kesehatan dan fungsi. Fungsinya. Kalau kadang ada orang yang gigi kelinci. Nah, vinil itu mirip gigi kelinci juga. Dibuat tuh misalkan gitu ya. Nah, itu kan nanti secara efek pengunyahan kan juga mengganggu misalkan gitu ya. Pada saat menggigit dia enggak bisa gigit kuaci tuh biasanya tuh, gitu ya. Susah gitu ya karena terlalu panjang sama bawahnya juga enggak bisa misalkan. Nah, itu kan juga mempengaruhi pengunyahan gitu ya. Jadi ya buat jangka panjang pasti ada efek kurang baiknya gitu. Walaupun memang tetap ada perawatan-perawatan karena vinil itu tidak melulu juga estetika, tapi juga ke fungsi. Contoh misalkan ada pasien yang memang dia karies lubang gitu ya. Nah, lubangnya ini ibaratnya kalau di tambel ya ibaratnya juga mungkin udah terlalu besar. Kadang juga ada keinginan pasien, "Wah, udah Dok, di ini aja sekalian bisa enggak misalkan jadi melebar gitu ya. Dijadikan satu gigi gitu ya perawatannya gitu." Ada juga yang seperti itu sehingga memang indikasi itu memang diberikan kepada pasien tersebut. Gitu. Tapi kalau dokter sebagai dokter gigi menganjurkan nggak sih Dok orang-orang untuk memilih bleaching dan juga veneer ini Dokter? Kalau saya sih kalau untuk bleaching sama veneer untuk secara kalau yang dipikirkan cuma estetika kalau menurut saya sih sayang. Karena kalau misalkan dia mikirnya apa kesehatan ya itu. hanya karena ingin merubah penampilan gitu ya, padahal banyak juga beberapa pasien itu yang datang ke saya udah baik penampilannya gitu. Nah, makanya ada peran dokter gigi di sini juga untuk mengedukasi gitu ya. Karena juga yang jadi persoalan kadang yang datang ke kita itu ya mohon maaf ya, ternyata orang yang enggak mampu gitu ya, karena ikut tren dia lihat idolanya ya artis gitu ya musisi misalkan menggunakan veneer dia datang pengen kayak gitu padahal ya mohon maaf secara kemampuan ekonomi dia belum mampu gitu ya. Terus juga kadang bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang justru veneer gigi depan aja biasa, karena memang di veneer itu biasanya gigi depan aja termasuk yang di bleaching, sementara gigi yang belakang misalkan ada yang bungsu lubang besar gitu ya tapi nggak dirawat gitu ya, karang giginya banyak misalkan kayak gitu nggak jadi prioritas. Nah ini yang istilahnya juga perlu disampaikan kepada pasien dan juga kepada sejawat mungkin juga butuh diingatkan gitu ya. Karena kita sebagai dokter gigi kan tidak hanya mikirin uang gitu ya, tapi juga mikirin kesehatan pasien dan kenyamanan pasien itu sendiri gitu. Oke, baik. Dan pasti intinya sahabat iDream untuk Anda yang mau itu mau behel, mau bleaching atau veneer, yang penting adalah catatannya lakukanlah kepada dokter gigi yang memang memiliki izin untuk praktek izin tersebut. Praktek. Bukan ke tukang gigi ya. Bukan ke tukang gigi sekali lagi. Tukang gigi, catat lagi, tukang gigi bukan dokter gigi. Iya. Ya. Tukang gigi hanya karena orang yang mencari melakukan profesi tersebut karena ada peluang yang bagus di situ, maka mereka jadi tukang gigi tanpa dibekali oleh ilmu-ilmu, memang ilmu-ilmu kedokteran gigi ya, akhirnya. Oke, jadi catatan lagi, pilihlah ke tempat yang memang dikelola oleh dokter gigi, dikerjakan oleh ahlinya sendiri. Dokter gigi dan juga memiliki izin pastinya untuk melakukan praktek-praktek tersebut. Oke, baik dokter, kita break dulu sejenak, nanti kita akan lanjut kembali di Inspirasi Keluarga dan saya masih ditemani oleh Dokter Rian. Tetap stay tune di 104 MI Dream Radio, Successful Muslim Family. I Dream Radio, Successful Muslim Family. I Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM I Dream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum part-part My Dream Radio Successful Muslim Family, sahabat I Dream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga dan saya masih ditemani bersama Dr. Gigi Muhammad Rianza Maulana MM, Sekretaris Umum DPP Pro kami. Nah, dokter, ini kita sudah di sesi terakhir, nggak berasa nih, hampir 1 jam 30 menit kita menemani sahabat iDream nih. Dokter, tapi sebelum closing, saya pengen dokter menjawab dulu karena banyak mitos dan fakta yang saat ini berkembang ya. Baik. Di tengah masyarakat terkait kesehatan gigi ini. Nah, yang pertama kali dokter, mitos atau faktakah menyikat gigi berapa kali sehari merugikan enamel pada gigi? Ya, kalau menyikat gigi yang terlalu banyak ya pasti ada efek ruginya gitu ya, karena kan tetap sikat itu kan suatu benda yang juga ibaratnya bisa menggerus email gitu ya. Memang minimalnya 2 kali, tapi kalau untuk maksimalnya juga sebenarnya tidak ditentukan, asalkan memang cara menyikatnya yang baik dan benar. Okay. Nah, yang jadi persoalan adalah dia 2 kali sikat gigi atau 1 kali sikat gigi, tapi tekanannya itu kayak nyikat WC misalkan gitu ya, mohon maaf gitu ya, kayak bersihin apa gitu ya, keras gitu biar dianggapannya putih gitu ya, bersih enggak, karena prinsipnya menyikat gigi itu ya yang penting sisa makanan lepas. Gitu. Oke, okay. Kemudian juga mitos atau fakta dokter, pasta gigi yang mahal selalu lebih baik daripada yang murah. Mitos itu. Mitos. Okay. Ya, buat harga itu mah enggak ada masalah ya. Yang penting kandungan dalamnya baik untuk gigi. Bahkan kita dengan siwak kayu aja tadi bisa bersih. Betul sekali. Enggak mahal banget ya, Dok, iya, ya. Iya. Oke, okay. Kemudian juga mitos atau fakta, menggunakan permen karet tanpa gula dengan silitol setelah makan dapat menggantikan menyikat dan memiliki efek yang sama dengan sikat gigi. Ah, kalau untuk silitol menggunakan permen karet silitol memang baik, tapi kalau dia menggantikan tidak. Nah, jadi memang ada faktanya, ada mitosnya gitu. Oke. Okay. Jadi memang untuk apa mengunyah permen karet menggunakan silitol dia memang baik ya, karena juga ada efek silitol itu dia gula yang non alkohol istilahnya, jadi dia bisa dirubah, tidak bisa dirubah oleh bakteri atau misalkan sangat kecil kemungkinan bakteri untuk merubah dia jadi asam. Dan juga akhirnya dari proses mengunyah itu kita biasanya memproduksi liur lebih banyak ya dari dari mengunyah permen karet. Sehingga akhirnya melumasi gigi atau membersihin, efek pembersihan giginya itu jauh lebih baik. Tapi kalau sama dengan sikat gigi enggak? Enggak, okay. Enggak, masih tidak lebih baik sikat gigi, tidak bisa menggantikan. Oke, okay, baik. Kemudian juga saya tidak harus menyikat gigi ketika menyikat gigi gusi saya berdarah. Gimana, Dokter? Justru harus sikat gigi kalau gusinya berdarah, tapi pelan, pelan ya. Nah, karena ya tadi bisa jadi berdarahnya itu karena ada karang, gitu. Atau terlalu keras menyikatnya, atau bisa juga bulu sikatnya udah terlalu lama nggak diganti sikat giginya. Kalau udah lama nggak diganti biasanya bisa nyebabin ini juga keras, juga posisinya udah nggak bagus, sehingga kadang gusi itu juga akhirnya nggak nyaman gitu ya. Makanya biasanya 3 bulan, 3 bulan sekali biasanya untuk mengganti sikat gigi kita. Oke, baik. Ini dan tidak selalu gigi yang putih lebih kuat dari gigi yang agak kuning, dokter. Iya, betul itu. Jadi memang ya tidak selalu yang putih itu jauh lebih kuat dibandingkan yang agak kuning. Karena memang kalau untuk warna biasanya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Bisa dari gen, bisa dari ras, ya. Seperti orang yang mohon maaf kulit hitam biasanya memang warnanya memang lebih putih. Okay. Tapi apakah dia lebih kuat dibandingkan dengan gigi kita nih misalkan yang agak sedikit lebih kuning gitu ya? Belum tentu gitu. Yeah. Walaupun memang warna putih itu menunjukkan kadar kalsium di emalnya itu lebih tinggi gitu, sehingga dia jauh memang lebih kuat. Tapi tidak selalu gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian juga pencabut gigi tidak boleh dilakukan pada saat wanita sedang menstruasi. Mitos atau fakta, dokter? Pada saat menstruasi biasanya kita hindari saja. Boleh kalau memang untuk kasusnya itu memang sudah urgent ya, seperti itu. Tapi memang baiknya dihindari karena biasanya kalau pada saat orang dengan mens itu lebih kepada emosionalnya saja sih. Sehingga untuk kerjasama pada saat pencabutannya itu agak kurang baik. Tapi kalau untuk dilakukan tindakan sih pada umumnya sih tidak ada masalah sih kalau untuk pada saat mens. Oke. Okay. Kemudian juga mencabut gigi yang berlebihan dapat juga berpengaruh ke efek penyakit mata. Mitos atau fakta, dokter? Ini sering kita dengar nih mitos kalau cabut gigi atas ya, utamanya sih saya sering ketemu pasiennya gitu. Dok, kalau cabut gigi atas nanti bikin buta, Dok. Iya, saya bilang bikin buta kalau tang saya kecolok ke mata kamu gitu. Bercanda ya, maksudnya biar meyakinkan ke pasien bahwasanya nggak ada ya syarat, persyarafan antara mata dan gigi atas itu pada umumnya itu nggak ada ya. Biasanya orang berpikiran pada saat cabut gigi atas karena kan deket gitu ya pikiran mereka, tapi nggak ada, itu mitos. Mitos sekali. Bukan berarti cabut gigi juga kecabut sama urat-urat kematangan gitu. Sama urat-uratnya. Iya. Oke, baik. Berarti itu udah mitos fakta yang sering berkembang saat ini. Baik. Berarti sudah terjawab sahabat Edim. Jadi sudah tahu mana yang mitos dan juga mana yang fakta. Nah, tapi sebelum closing dokter, mungkin ada closing statement, kesimpulan, atau mungkin juga ada tips dari dokter untuk bagaimana kita tetap menjaga gigi tetap sehat. Karena saya bilang tadi bahwa ini adalah investasi kita di masa depan, dokter. Baik. Ya, terima kasih Mas Rudy dan para pendengar iDream Radio. Ingin saya kasih tips, beberapa tips dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama yang pasti tadi ya, penyikatan 2 kali sehari minimal, sehabis makan sama sebelum tidur. Lalu yang kedua adalah cek ya ke dokter gigi 6 bulan sekali minimal juga untuk masalah kesehatan gigi Anda. Karena bisa jadi Anda tidak bisa melihat keseluruhan posisi gitu ya. Okay. Karena kalau pakai kalau dokter gigi yang periksa, kita ada alat ya yang bisa melihat bagian-bagian mungkin terkecil yang sulit dijangkau dan juga sulit dilihat oleh pasien itu sendiri. Jadi kalau bisa, walaupun ya kalau cuma periksa terus nggak ada masalah berarti ya bagus, alhamdulillah. Tapi kalau ada masalah bisa segera ditanggulangi sebelum jadi parah gitu ya. Karena kenapa orang akhirnya parah ya, karena dia nggak langsung ditanggulangi gitu ya. Contoh misalkan lubang di email gitu ya. Kalau udah ke dentin itu jauh lebih parah. Apalagi udah ke syaraf atau pulpa jauh lebih parah lagi. Apalagi kalau udah harus dicabut lebih parah lagi. Okay. Nah akhirnya sebelum parah lebih baik diperiksakan. Dari dini dokter ya. Iya. Lalu yang ketiga adalah kebiasaan-kebiasaan yang jelek ya. Seperti misalkan tadi ya untuk anak pada umumnya misalkan menghisap jari. Itu juga harus dihindari. Gigit pensil, gigit bolpen itu juga harus dihindari. Karena tadi giginya bisa misalkan ke depan kalau untuk gigi atas gitu ya. Kalau ngisep jempol biasanya kadang juga gigi depan, dua gigi depannya juga ke depan gitu, gigi atasnya maaf ke depan gitu ya. Itu juga harus dihindari. Lalu misalkan juga menggigit es ya, menggigit es itu juga harus dihindari karena selain mempengaruhi apa ya ibaratnya email itu sendiri ya, karena dingin. Terus juga ibaratnya nanti bisa bikin gigi itu juga patah gitu ya. Karena misalkan terlalu dikeras gitu ya, diberikan itu gaya. Ya, kalau sekali-sekali dua kali mungkin enggak, tapi bisa jadi karena udah kebiasaan akhirnya gigi diberikan tekanan yang lebih bisa timbul masalah gitu ya. Terus juga tadi misalkan ya minum yang bersoda, terus makan makanan yang berwarna gitu ya. Terutama yang makanan-makanan yang mungkin di warung-warung tertentu yang kadang bumbu-bumbunya banyak, sebaiknya juga dihindari karena juga bisa menginikan warna gigi, terus juga istilahnya ibaratnya kalau estetika juga kurang baik gitu. Kemudian kebiasaan merokok juga. Kebiasaan merokok ya kan? Itu udah jelas harus ditinggalin gitu ya. Kalau untuk obat kumur itu tambahan saja ya. Kalau misalkan mau ditambah boleh. Kalau sifatnya nggak primer ya, bisa sekunder atau malah tersier gitu ya. Karena memang obat kumur itu hanya membantu mengurangi jumlah bakteri dan juga mengurangi sisa-sisa makanan yang menempel. Tapi kan kalau kumur aja kadang juga masih ada makanan-makanan yang nggak bisa dibersihkan. Oke, gitu. Baik. Menarik sekali pembahasan kita di hari ini. Terima kasih Dr. Rian sudah bersama kita di Inspirasi Keluarga hari ini dan juga memberikan inspirasi untuk masyarakat atau juga sahabat Edim di rumah yang mungkin lebih peka lagi nih, lebih peduli lagi untuk kesehatan gigi dan mulut ini ya dokter ya. Dan juga untuk Anda sahabat Edim, terima kasih yang sudah bersama kami di 10.44 AM Edim Radio. Tadi juga sudah dijelaskan banyak hal tentang kesehatan gigi dan mulut, bagaimana kita juga menjaga kesehatan gigi dan mulut, bagaimana pola makan kita, kemudian juga apa yang kita konsumsi juga ternyata berpengaruh terhadap gigi kita sendiri. Yang terpenting adalah tadi yang menarik dari pembahasan kita yang selalu saya catat bahwa bersiwak tadi mungkin salah satu yang dianjurkan juga oleh dokter gigi. Dan bahkan juga sudah dilakukan penelitian bahwa ini justru lebih bagus dan sehat untuk kesehatan gigi ya dokter ya. Walaupun murah tapi juga lebih sehat. Yang mahal belum tentu bagus ya. Belum tentu bagus. Oke. Baik sahabat Edim, terima kasih untuk Anda. Dan jangan lewatkan serangkaian program dan juga informasi lainnya masih akan hadir ke ruang dengar Anda di 10.44 AM Edim Radio. Dan saya Rudy Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas juga pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Edream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.